Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Allahumma salli wa sallim. Ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat dan jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Kita juga tidak lupa untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang sudah dijanjikan teman-teman yang dirahmati Allah, kitab siam atau bab puasa ini sudah kita baca di tahun lalu sebenarnya, cuman dengan format rekaman, tidak live seperti ini. Nah, karena memang pas ya, selesai kita di pertemuan sebelumnya, selesai bab jenazah, masuk bulan Ramadan, maka kita lanjutkan bab puasa. Walaupun sejatinya kita harusnya baca bab zakat, cuman karena momennya Ramadan, kita loncat ke bab zakat, kita loncat ke bab puasa. Nanti bab zakatnya kita baca setelah setelah bab puasa ini selesai. Karena bab puasa ini insya Allah nggak terlalu lama. Insya Allah 10 awal Ramadan kita sudah selesai. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Erwin. Ahlan. Ahlan Pak Erwin. Mudah-mudahan puasanya lancar di Perth, Australia. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kitab siyami, kitab yang membahas tentang puasa. Wa syara'itu wujubi shaumi thalathatu asya: al-islam wal bulugh wal aql. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa syara'itu wujubi shaumi, dan syarat wajibnya puasa. Jadi syarat wajib bukan syarat sah. Syarat wajib sama syarat sah beda lagi tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jagat. Wa syara'itu, syarat wajib, syarat di mana orang kalau ini semua terpenuhi maka dia wajib puasa. Itu namanya syarat wajib. Kalau syarat sah itu syarat yang harus terpenuhi untuk ibadahnya jadi sah. Gitu. Kadang syarat wajib, kadang orang sah sholatnya, ibadahnya, tapi dia belum wajib ibadah. Gitu. Atau dia sudah wajib ibadah, tapi ibadahnya enggak sah. Contohnya dalam mazhab Syafi'i itu, anak kecil yang belum balik, sholatnya sah. Intawa faratis syurut wal arkan. Kalau rukun dan syarat terpenuhi, sholatnya sah. Kalau satu berarti dapat pahala. Nah, pahala kalau belum balik kemana? Ada yang bilang ke orang tuanya, ada yang bilang ke pengajarnya. Ada yang bilang jadi deposito, deposito pahala dia. Tapi yang paling masuk akal itu ke orang tuanya. Kata Allah di surat At-Tur ayat 21, "Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatuhum." Kan gitu. Orang-orang beriman kemudian diikuti iman oleh anak turunannya, kita sampaikan apa yang dihasilkan oleh anak turunannya kepada alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Kita sampaikan keturunannya kepada mereka, orang tuanya. Jadi kalau anak kita punya anak, kita punya cucu, mereka beribadah, niat apa enggak niat, diniatin buat kita, itu nyampe buat orang tua, buat kita. Karena ada ayat yang tadi itu. Jadi syarat anak kecil sah sholatnya, tapi dia nggak wajib sholat karena dia belum balik gitu. Jadi syarat wajib sama syarat sah beda. Wa syara itu wujubi shaumi salasatu asya. Syarat wajib puasa itu tiga perkara. Al-Islam wal bulugh wal aqlu. Islam balik, wal aqlu dan juga berakal. Islam al bulugh wal aqlu. Islam balik dan juga berakal. Shaumu fil lughati puasa secara bahasa. Al-imsaku ani syai'i, yaitu menahan diri dari segala sesuatu. Maksudnya dari sesuatu tertentu. Imsak itu aslinya menahan diri dari sesuatu. Apa aja? Nahan diri dari ngomong, nahan diri dari minum, nahan diri dari makan, nahan diri dari jalan, nahan diri dari macam-macam. Kata Allah Ta'ala, ini perkataan Sayyidah Maryam ya. Kata Allah Ta'ala surat Ali Imran. Ini Sayyidah Maryam apa siapa nih yang ngomong ini? Qala Allahu Ta'ala inni nadartu lirrahmani sawma. Saya bernazar kepada Allah sawma, untuk menahan diri, ay imsakan, yaitu menahan. Wa huwa fi syar'i, dan secara makna syar'i, makna istilah yang dipakai ulama-ulama syariat, puasa itu artinya imsaku makhsusin. Jadi imsaknya tertentu, walaupun tertentunya di sini belum dijelasin, tapi yang namanya puasa dalam makna syariat itu bukan cuman menahan. Karena kalau cuman menahan, ya kita tuh melakukan itu setiap hari. Dulu ada namanya Deddy Corbuzier ya, Deddy Corbuzier dulu punya program namanya OCDC. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar. OCDC itu kan juga imsak, menahan diri untuk tidak makan selama beberapa jam kan gitu. Dari jam sekian sampai jam sekian. Dia tanpa olahraga kan gitu CDC. Jadi hanya mengeksplorasi tentang teori kebutuhan tubuh terhadap asupan makan. Jadi dia imsak tuh. Berapa jam sih kalau nggak salah tuh? 8 jam ya? 8 apa 9 jam itu. Jadi kalau udah makan jam 7 pagi, dia nahan diri terus sampai 8 jam kemudian dia baru boleh makan gitu. Dan makannya nggak ngurut sehari 3 kali, pokoknya tiap sekian jam baru boleh makan. Itu kan juga imsak. Tapi bukan dikatakan sebagai puasa. Karena puasa itu secara syariat, imsaku makhsus. Yang ditahan itu perkara tertentu. Yang ditahan oleh dirinya makhsus, itu sesuatu yang sudah dikhususkan. Min syakhsin makhsus, dan itu terjadi dari orang tertentu. Orang Islam, orang balik berakal. Maka kalau bukan orang Islam, ya bukan puasa namanya. Gitu. Jadi kalau ada teman non-muslim puasa boleh apa enggak? Ya boleh puasa, badan-badan dia terserah dia. Cuman apa dia wajib puasa? Nah itu nanti jadi pembahasan tuh. Nanti kita lihat apakah orang non-muslim terkena beban syariat atau tidak. Gitu. Min syakhsin makhsus, dari orang tertentu. Fi waktin makhsusin di waktu. Ini yang enak ini na'at man'ud ya. Imsakun makhsusun min syakhsin makhsusin fi waktin makhsus bi syara'id, waktu tertentu, bi syara'id itu dengan syarat-syaratnya. Summa wujubu shaumi tsabitun bil kitabi was sunnah, kewajiban puasa itu tsabit, itu telah nyata ada datangnya, bil kitabi wal sunnah, dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ijma'ul ummati, dan kesepakatan umat. Kalau kesepakatan umat ini maksudnya ijma' yang tidak lagi mungkin diperselisihkan. Artinya kan sering nemu istilah ijma', tapi enggak sering digandeng dengan ummah. Kalau ijma'ul ummah berarti yang blow on pun dari umat ini tahu kalau puasa itu wajib gitu. Tapi kalau ijma, ya yang tahu ijma itu ulama doang gitu. Tapi kalau ijma'ul ummah, sampai orang begonya pun tahu kalau puasa itu wajib. Hatta non-muslim pun tahu kalau puasa itu wajib bagi orang Islam gitu. Sebenarnya ijma itu jadi dalil pertama dalam kaidah usul fikih. Kalau sudah ada ijma, udah nggak usah nyari Al-Quran kitab lagi. Nggak usah nyari ayat Al-Quran, nggak usah nyari hadis Nabi, karena sudah ijma. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat berapa nih surat Al-Baqarah? Ini surat Al-Baqarah kan? Ya 185. Faman syahida minkum syahra falyasum. Dan siapa orang yang menyaksikan bulan, artinya berada pada bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Wa fil hadithus sahihi, dan dalam hadis yang sahih, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, Islam itu didirikan atas lima perkara. Wa dzakara shaum Ramadan, dan beliau menyebutkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan puasa Ramadan di antara lima hal tersebut. Wa anqada al ijma'u ala wujubih, dan telah terjadi ijma', kesepakatan atas wajibnya orang berpuasa. Tsumma wujubuhu, kemudian kewajiban puasa tersebut, yata'allaqu, itu berkaitan atau terikat, bil muslimi, bagi orang muslim, al-balighi, yang sudah dewasa, sudah umur balig, al-akili, yang berakar, al-qadir. Jadi Imam Taqiyuddin al-Isni nambahin al-qadir. Kalau kata Syekh Abi Syuja itu kan cuma tiga, Islam, balig, berakal. Tapi ditambahin oleh Imam Taqiyuddin al-Isni, Islam, balig, berakal, qadir. Qadir itu mampu, gitu. Fala yajibu alal kafiril asri, maka tidak wajib ini puasa atas orang kafir asli. Jadi ada kafir asli, ada kafir ghair asli, kafir yang tidak asli. Kafir asli itu man wulida kafiron, ay balagha sinnal bulughi kafiron, dia sampai pada umur balig dalam keadaan kafir. Itu namanya kafir asli. Emang dari baliknya udah kafir, dari kecil udah kafir. Tapi ada kafir ghair asli, itu kafir murtad. Awalnya muslim, kemudian dia murtad jadi Islam. Gitu. Ahlan, Ustaz Zulkifli. Fala yajibu 'alal kafiril asli li'annahu la yasihhu minhu id laysa huwa min ahli al-ibadah. Li'annahu la yasihhu, karena puasa itu la yasihhu, tidak sah minhu, dari seorang kafir, tapi dia wajib sebenarnya. Jadi dalam pembahasan usul fikih ada masalah halil kafiru mukhatabun bisyara'i', apakah orang-orang kafir itu mukhatab, itu tertuju atas titah perintah-perintah syariat atau tidak. Asy-Syafi'i wal Hambali, Syafi'iyah, Hambali, jumhurul mutakallimin. Jumhur mutakallimin bilang orang kafir itu terkena beban syariat. Itu kenapa dia diazab oleh Allah di akhirat, karena dia meninggalkan syariat. Cuman status kafirnya enggak bisa bikin dia boleh beribadah. Bukan boleh, enggak bikin bisa ibadahnya tuh jadi sah. Nah, maka syarat sahnya tuh dia harus, kalau kita balik nama. Balik nama gitu. Balik nama jadi Islam baru boleh sah. Jadi itu perdebatan ulama usul, tapi jumhur al-mutakallimin termasuk Syafi'iyah, orang kafir tuh terkena beban syariat. Itu dia kenapa diazab di akhirat, karena mereka meninggalkan syariat. Cuman status kafirnya tuh membuat ibadahnya tuh tidak sah. Maka biar ibadahnya sah, ya pindah Islam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Tapi itu panjang perdebatannya ya. Perdebatan panjang. Fala yajib, dia tidak wajib karena masih Kristen, karena masih non muslim. Fala yajibu 'alal kafiril asli. Itu betul Pak Erwin, itu versi Syafi'i. Versi madhab Imam Asy-Syafi'i, orang murtad yang malik masuk Islam, maka dia wajib mengqadha apa yang sudah dilewatkan ketika dia non muslim tadi. Karena dalam syariat, dalam madhab Syafi'i, orang non muslim terkena beban-beban syariat. Termasuk mutakallimun, mutakallimun itu Syafi'i, Hambali, Al-Maliki. Walaupun ada beberapa perdebatan di kalangan Al-Malikiyah. Betul Pak Erwin. Li'annahu la yasihhu minhu, karena memang ibadah tidak sah dari orang kafir. Idh laysa huwa min ahli ibadah, karena memang dia bukan orang yang ahli ibadah. Gitu. Wa kadza la yajib 'ala as-sabi, begitu juga tidak wajib atas anak kecil, wal majnuni, dan orang gila. Liqaulihi 'alaihi salatu wassalam, karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathin, diangkat itu qalam, maksudnya tidak dicatat sebagai beban dosa, atas tiga orang. Minhumus sabi, di antara mereka as-sabiyu, anak kecil, hatta yabluq, wal majnunu, orang gila, hatta yufiq, sampai dia sadar, wan naimu, itu teksnya cuma tiga ya, warna apa namanya asobi hatta balok itu tambahan dong. Dalam riwayat lain begitu, asobi hatta balok hatta yabluk wal majnun hatta yufik wa na'im hatta yastaikir. Orang tidur, orang gila, sama orang anak kecil gitu. Jadi itu tiga tiga perkara yang buat orang jadi wajib puasa, al-islam wal bulugh wal aqlu. Wa amma man la yakdir. Nah, tani satu lagi tambahannya kata Imam Taqiyuddin al-Islam, ini kan harus mampu, yang wajib tuh yang mampu. Wa amma man la yakdiru ala shaumi aslan, sedangkan orang yang sama sekali tidak bisa berpuasa, la yakdir, tidak mampu ala shaumi untuk berpuasa aslan. Secara asli begitu, maksudnya emang dia enggak bisa puasa. Aw law shoma, atau kalau dia berpuasa, la adzarra bihi dzararan ghairu muhtamilin. Ghairu muhtamalin atau muhtamilin, muhtamalin. Kalau dia puasa, la adzarra bihi, maka puasanya membahayakan dirinya, dzararan ghairu muhtamalin, bahaya yang tidak mungkin bisa ditanggung. Bahaya yang tidak mungkin bisa dia tahan, likibarin, karena sebab ketuaan, kibar itu tua gitu. Ini kalau salah baca jadi beda nih. Likibrin, oh, likibrin itu karena kesombongan. Jadi orang yang tidak berpuasa karena dia sombong, wah salah. Likibarin karena tua umurnya, au maradin atau sakit, la yurja buruhu atau sakit yang tidak diharapkan sembuh. Tidak diharapkan sembuh, enggak ada ya orang sakit kok enggak harap sembuh. Maksudnya ini adalah orang yang sakitnya tuh memang tidak mungkin sembuh. Dia punya ketergantungan terhadap obat dan dia juga punya penyakit yang enggak boleh enggak makan, dia harus makan gitu. Ada tuh kondisi itu ya. Kayak orang punya penyakit lemah jantung gitu ya. Lemah jantung tuh siapa lagi tuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alan. La adzarra bihi, dia membahayakan dirinya, dororon, punya apa bahaya yang tidak mungkin bisa ditanggung karena sebab tua umurnya atau sakit yang tidak memang bisa diharapkan sembuh. Fala yajibu alaihi shaum, maka tidak wajib atas mereka berpuasa. Naam, ya yalzamuhu an kulli yaumin mud. Dia wajib mengganti puasanya, an kulli yaumin, untuk setiap hari, muddun satu mud min tu'amin, dari makanan pokok fil asah. Menurut pendapat yang paling sahih, in kana musiron, kalau emang dia orang yang mampu. Jadi orang-orang tua renta, jadi orang tua renta itu tidak mesti enggak puasa ya. Ada beberapa orang tua yang sehat-sehat aja. Roma Irama itu sekarang 75 tahun. Roma Irama 75 tahun, 76 kali ya sekarang ya. Itu masih manggung nih. Masih manggung, masih main gitar, masih nyanyi coba. Masih nyanyi, walaupun sih kalau sekarang nyanyinya udah dipilih-pilih lagunya ya. Nyanyi lagu yang beatnya yang beat lem, apa namanya, nyantai gitu ya. Tapi sehat tuh 75-76 tahun. Ada beberapa orang yang masih 50 tahun bahkan, atau masih 60 tahun sudah gak kuat. Jadi tergantung kondisi badannya. Naam yalzamuhu an kulli yawmin muddun, ya orang-orang tersebut yang tua enggak bisa berpuasa, atau orang sakit yang tidak lagi bisa diharapkan sembuh, maka dia wajib an kulli yaumin, untuk setiap hari puasanya, muddun satu mud segini, satu raupan tangan orang dewasa normal gitu. Sebenarnya mud itu biasa dipakai untuk gandum, cuman biasa juga maka dipakai juga untuk makanan pokok kita nih, satu mud. Itu satu mud kalau dikonversi oleh Dr. Wahab Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu, satu mud 0,68 liter. Mungkin kalau kita bulatin 1 liter tuh jadi 0,32 liternya jadi sedekah gitu. 0,68 liternya wajib fidyah, sisanya yang sisa dari 1 liter itu sedekah. Iya Bang Haji, resepnya puasa Senin Kemis. Sama seneng sih resepnya puasa Senin Kemis, sama seneng. Banyak duit. Resepnya seneng aja. Naam yalzamuhu an kulli yawmin mutmin tu'amin fil asah. In kana musyuran, kalau dia orang yang mampu. Kalau dia orang yang punya duit. Sehat apa namanya udah tua nih gitu enggak puasa, enggak mampu. Ya udah. Kasih 1 liter. 0,68 liter satu mut itu 0,68 liter. Jadi kita buletin jadi 1 liter. Berarti kan ada 0,32 liter. Itu jadi sedekah gitu. Tapi kalau yang beneran mau 0,68 liter ya boleh silahkan. Biar presisi gitu ya, taruh timbangan yang digital itu kan ada angkanya. Bikin sampai angkanya itu 0,68 liter gitu ya. Itu minkul liyaumin. Nah, yang penting lagi teman-teman yang dirahmati Allah, kewajiban satu mut itu kewajiban ketika hari puasanya datang. Kalau puasanya belum datang, dia belum wajib. Karena belum wajib, maka bukan fidyah namanya. Gini nih, kita punya orang tua. Tahu kita nggak bakal puasa itu orang tua kita, kenapa udah tua? Ini karena kita tahu dia udah nggak bakal puasa, terus kita siapin nih beras 30 liter. Gitu. Kasih dah. Hari pertama kita udah kasih-kasih semua ke fakir. Sudah, mak. Enak. Udah Ramadan ini gak usah ngapa-ngapain. Dan gak puasa juga gak apa-apa. Emang mama gak bisa puasa. Itu video udah saya bayar semua. Itu videonya kagak sah. Itu cuma sah untuk hari pertama. Kenapa? Karena dia belum wajib puasa di hari kedua. Karena puasa ibadah puasanya ibadah yang independen setiap harinya. Kagak nyambung sebulan, enggak. Jadi kapan dia wajib fidyah? Kalau dia udah wajib puasa, datang hari wajibnya. Sedangkan dia masih hari pertama. Di hari pertama udah dibagi-bagiin, maka sisanya tuh sedekah. Maka hari kedua, ketiga, sampai 30, itu jatuhnya dia belum bayar fidyah. Jadi bayar fidyah tuh kalau sudah wajib datang harinya. Kalau sudah datang hari wajibnya. Kalau belum datang ya belum wajib. Maka apa yang dibayarkan? Ya, belum tentu kan dihidup sampai besok. Gitu. Bisa aja dia mati. Iya, jadi kewajiban itu fidyah itu berkaitan dengan kewajiban. Kalau belum wajib atau waktu wajibnya belum datang ya enggak. In kana musyuran, kalau dia adalah orang yang mampu. Falau kana musyuran hina idzin, kalau dia adalah orang yang tidak mampu hina idzin ketika itu, ketika datang hari puasa, dia adalah orang yang enggak mampu begitu. Summa aisar, kalau dikonversi, kalau Syafi'i nggak boleh ya. Kalau Syafi'i nggak boleh dikonversi. Ya ada sih ya beberapa wajah. Saya sih belum nemu qaul fidyah diganti dengan uang Syafi'i begitu ya. Syafi'i itu dari dulu kan saklek banget soal kayak gini nih. Fidyah ya pakai makanan pokok, bayar zakat itu ya makanan pokok, zakat pertanian ya maka ya zakat itu dizakatin itu yang hasil tanahnya. Begitu, makanya bagi orang-orang Syafi'i, amir zakat tuh kudu punya lumbung padi, kudu punya kandang kambing, kudu punya kandang unta gitu. Buat apa istilahnya mengakomodasi orang-orang bayar zakat. Tapi kan itu agak ngerepotin kalau sekarang. Ya, ngerepotin keberadaan beras tuh tidak melulu ada, kemudian miskin pun tidak selalu butuh itu fakir miskin. Maksudnya juga nggak tahu siapa yang mula-mulain gitu ya. Kalau Hanafi dari dulu iya. Kalau Hanafi dari dulu dikonversi pakai uang iya gitu. Tapi kalau Syafi'i saya belum nemu gitu. Ya mudah-mudahan antum Ustaz Zulkifli bisa kasih informasi ya. Atau siapapun di sini Afif, Pak Jagat dan lain-lainnya begitu. Kalau fidyah nggak boleh, kalau fidyah nggak boleh dikasih non muslim. Kalau sedekah iya, tapi kalau fidyah ini syariat, kewajiban, maka nggak boleh dikasih orang non muslim. Gitu. Karena hukumnya wajib. Kalau yang sunnah boleh. Kayak sunnah tuh kayak sedekah, kayak kurban boleh. Tapi kalau fidyah nggak boleh. Fidyah zakat, ya zakatnya kalau mustahik yang bagian daripada mu'alaf ya boleh. Tapi umumnya kewajiban-kewajiban yang sifatnya donasi itu tidak boleh dialokasikan kepada non-muslim kalau dia perkara wajib gitu ya. Tapi kalau perkara sunnah nggak ada masalah. Iya, nanti kita lihat ya konversi uang itu boleh apa enggak gitu ya. Tapi sepanjang yang saya tahu itu Hanafi doang yang boleh. Syafi'i enggak boleh. Kalau bayar fidyah di belakang boleh. Boleh banget itu. Itu malah lebih bagus. Maksudnya bukan lebih bagus, maksudnya itu kan sudah pasti kewajibannya gitu. Sudah pasti ke kewajibannya. Ifalau kana mu'siran, kalau dia kemudian adalah orang yang tidak mampu, hina izin ketika wajib puasa, wajib fidyahnya dia enggak mampu, bukan orang kaya, summa aisar, kemudian Allah berikan kemampuan, fahal yazamuhu fi, fahal yazamu, apakah dia wajib bayar fidyah? Fihi qawlan, dalam hal ini ada qawlnya Imam Asy-Syafi'i, ka kafaratil jima, seperti kafaratnya jima. Kalau seperti kafaratnya jima berarti dia wajib, karena kafarat itu kan sama seperti kewajiban zakat yang jadi utang. Maka kalau hari itu dia belum mampu, kemudian dia mampu, maka dia wajib. Itu kan apa namanya, kalau bahasa fikihnya, apa sih istilahnya, zimmah, kewajiban yang ditanggung oleh dirinya. Jadi ketika dia mampu, dia wajib bayar fidyah. Gitu. Kekafaratil jima, idza kana mu'siran tsumma aisar, kalau memang dia orang yang tidak mampu kemudian dia diberi kemampuan oleh Allah. Tapi kalau enggak mampu terus-terusan sampai meninggal, ya bukan urus, beda urusan tuh. Wallahu a'lam. Qala, kemudian dikatakan oleh Syekh Abi Syuja, wa faraidu shaumi khamsatu asya, dan kewajiban puasa itu ada 5 perkara. Ada yang 4 apa enggak? Afif, 4 atau 5? Pak Iwan 4 atau 5? Pak Irwin 4 atau 5? Di kitab saya 5. Fofora idu somi khom satu asya. Kewajiban puasa atau wajib-wajib puasa, fardu-fardu puasa atau rukun-rukun puasa, itu khom satu asya, 5 perkara. 5. 5. Karena ada beberapa teks yang 4. Nanti kita jelasin ada bedanya. Ada 4, ada 5. Jadi ini kitab Kifayatul Akhyar 5. Tapi saya punya kitab matan takribnya doang, matan Nabi Syujanya doang tuh 4. Nah, beberapa cetakan juga 4, itu ada yang 4. Wa faraidu shaumi, dan kewajiban puasa itu ada 5. Maksudnya rukun puasa itu ada 5. Apa? Iwan 5. Suzuki 5 gitu. DKI Indo ya, 5 gitu. Itu emang kitab-kitab matan Nabi Syuja, yang matan Nabi Syuja doang tuh cuma itu, emang bukan cetakan sini nih, cetakan luar. Itu bilangnya 4 itu. Kalau ini kan cetakan sini nih, cetakan orang Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An-niyatu, yang pertama niat, wal imsaku anil akli wa syurbi wal jima'i. Jadi nomor 1 niat, yang kedua imsak kuna anil akli wa syurbi, imsak menahan dari makan minum, wal jima'i, yang ketiga imsak anil jima'. Jadi 3 nomor tuh. Jadi biar gak bingung kasih nomor, Fif. Biar kagak nanya-nanya lagi nomor 1 mana nih, kagak nomornya. Jadi ini baru 3 nomor. An-niyatu wal imsaku anil akli wa syurbi wal jima'i, dan menahan diri dari jima'. Nah, jadi 3, baru 3. La yasihu shaumu, tidak sah puasa, illa kecuali bin niyah, kecuali dia harus ada niatnya. Lil khabari, karena ada hadisnya, innamal a'malu bin niyat wa innama di kulli mri'in ma nahwa wa mahalluhal qalbu, dan tempat niat itu dalam hati. Wa la yushtaratu nuku biha bila khilaf, tidak disyaratkan berbicara, tidak disyaratkan mengucapkan niat bila khilaf, tanpa perdebatan. Ah, cuman poin ini nih sering di apa sih, kalau bahasa kerennya di framing. Karena teksnya ulama Syafi'i semuanya sama begitu. Dari mulai Raudhatut Thalibin, kitab Al-Majmu' Minhajut Thalibin, gitu semua teksnya. Wa mahalluhal qalbu wal ishtaratu annutku biha bila khiraf. Tempatnya niat dalam hati, dan tidak disyaratkan untuk diucapkan. Tidak disyaratkan bukan berarti tidak boleh, begitu ya. Tidak disyaratkan bukan berarti tidak boleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti malam Jumat kita kumpul warga karena ada acara syukuran 17-an Agustus gitu. Kata RT, enggak disyaratin kudu pakai baju koko. Ha, gitu. tidak disyaratkan untuk pakai baju koko. Terus ada warga datang namanya syukuran gitu ya. Namanya orang mau syukuran, mau baca tahlil, mau dengerin ceramah, dia pakai koko. Dia pakai koko, pakai kain, pakai peci. Apa ketika masuk di dalam, gak boleh tuh pakai koko. Kan gak disyaratin. Nah, itu kan ngomongnya juga udah salah tuh. Ngomongnya udah salah. Tidak disyaratkan bukan berarti tidak boleh. Justru ulama Syafi'i mensunnahkan, menganjurkan anutkubi niyah, mengucapkan niat itu liyusa'idal lisanul qalba, untuk menuntun hati agar mulut bisa membantu hati menuntun niat begitu. Wah, saya capek ngomongin dari dulu, tiap tahun ulang-ulang mulu. Ya Fif ya, tiap tahun ngomongin ini munawai itu semua, sampai kesel gitu. Sampai ada, saya cukup dekat sama teman-teman Darut Tauhid Jakarta sini. Beberapa kali beliau post di Instagram atau di Twitter. Kemudian kalau ada yang bantah, dia sering forward ke saya. Ini jawabnya gimana? Saya kesel, jawab aja. Untung saya nggak belajar Islam dari ente. Soalnya masalahnya itu mulu gitu, capek juga kita ngomong gitu. Ramadan, iya, Ramadannya juga sama tuh. Nah nanti ya, Pak Erwin kita jawab nanti udah akhir, kalau udah akhir. Niyati lil khabir, niyati lil khabari. Wa mahalluha al-qalbu, tempatnya niat, wa la yushtaratu nutku biha bila khilaf, dan tidak disyaratkan. Semua sepakat tidak ada syarat melafadzkan niat, tapi pun semua sepakat melafadzkan niat bukan sesuatu yang dilarang gitu. Wa tajibu niyatu li kulli lailatin, dan wajib niat itu untuk setiap malam. Li anna kulla yaumin ibadah, karena setiap hari puasa itu ibadatun mustaqillatun, ibadah yang independen. Ala, maksudnya independen itu hari pertama tidak berkaitan dengan hari kedua tidak berkaitan dengan hari ketiga, seru. Jadi puasa itu mulai subuh selesai maghrib. Karena udah beres maghrib, udah beres ibadah, besok ada subuh lagi. Berarti ibadah baru lagi. Karena ibadah baru lagi, maka niatnya baru lagi. Maka itu kata ulama Syafi'i, niat puasa itu wajib tiap malam. Kenapa? Karena tiap hari ibadahnya beda. Hari pertama bukan hari kedua bukan hari ketiga. Ala taro annahu la yufsidu baqiyatul ayam bifasadi yaumin minhu. Bukankah kalian juga tahu annahu la yufsidu baqiyatul ayam, bahwasanya seorang yang puasa itu tidak akan merusak ibadah puasa sisa hari yang lain bifasadi yaumin minhu, hanya gara-gara satu hari dia batal. 1 2 3 4 5 dia puasa. Hari ke-6 dia batal. Maka batalnya di hari ke-6 itu tidak merusak hari 1 sampai 5. Dan juga tidak mengganggu hari ke-7 sampai 30. Yang rusak cuma hari ke-6. Maka hari ke-6 doang begitu. Hari ke-6 doang yang wajib diqadha. Yang lainnya enggak usah apa namanya. Enggak ada masalah. Itu bukti kalau Ramadan setiap harinya independen. Maka karena ini independen tidak berkaitan, maka niat yang merupakan bagian daripada ibadah harus diulang tiap malam. Karena ibadahnya baru lagi begitu. Falaunawa, berarti itu syarat yang pertama niat. Laya wa tajibu niyah likud lilah, wajib setiap malam. Falaunawa sawma syahrin, kalau dia berniat puasa satu bulan penuh. Seperti mazhab Imam Malik misalnya. Falau nawa sawma syahri kullihi, kalau dia niat puasa sebulan sepenuhnya sebulan, sahha lahul yaumul awal alal madhab, maka sah puasa hari pertama doang. Hari pertama doang puasa. Yang 2-3 gagal sah. Ya, tapi beberapa pesantren sudah mengakomodasi. Karena ada ulama Syafi'i itu siapa namanya, saya lupa gitu ya, di kitab apa. Yang mengakomodasi qaul Imam Malik, dikatakan bahwa sah juga perkataan Imam Malik itu bikin kita sah puasa selama sebulan. Tapi pendapat mazhab enggak begitu. Tapi wajh min aujuhi al-ashab, ya boleh begitu. Cuman kalau pendapat mazhab enggak. Jadi satu hari satu niat gitu. Wa tajibu ta'yinun niyyati, dan wajib menspesifikkan. Ta'yin itu menspesifikkan, memberikan merek terhadap niat. Fisaumil fardi, pada puasa fardu. Wa kadza, dan begitu juga nanti kita jelasin. Kenapa dikasih takyin, harus memberikan spesifikasi, karena ibadah puasa ini punya kemiripan dengan ibadah puasa yang lain. Karena puasa yang lain mirip dengan puasa Ramadan, maka harus dispesifikkan ketika dia niat. Mau niat puasa yang mana? Maka itu ada ajaran, ada contoh. Nawaitu shauma ghadin, saya niat puasa besok. An ada'i fardhi, untuk menunaikan kewajiban. Karena mungkin ada puasa yang sunnah. An ada'i fardhi syahr, an ada'i fardhi Ramadan, kewajiban puasa Ramadan. Karena kewajiban puasa wajib itu bukan cuma Ramadan. Ada wajib Ramadan, ada wajib qada Ramadan, ada wajib nazar, ada wajib kafarat. Maka ketika dia bilang Ramadan, wajib yang mana yang dia mau. Dijelasin wajib Ramadan hadhihi sanah, tahun ini. Karena bisa saja dia adalah orang yang punya hutang di tahun kemarin. Maka ketika dia niat puasa Ramadan, Ramadan mana yang mau dipuasain? Karena antum juga punya hutang di tahun kemarin. Hadhihi sanah, puasa tahun ini lillahi ta'ala. Itu namanya ta'yin. Ini berarti syarat yang kedua. Pertama harus setiap malam, yang kedua harus ta'yin spesifik. Wa kadza yajibu ayyanwiya lailan. Ini syarat ketiga, berarti juga dia wajib berniat lailan sejak malam hari. Wala yadurru, jadi enggak boleh di pagi-pagi, enggak boleh siang juga. Jadi harus malam. Wala yadurru naumu, dan tidak membahayakan kalau dia tidur. Wal aklu, dan dia makan. Wal jima'u, atau dia berhubungan badan dengan istrinya, dengan suaminya. Ba'da niyati, setelahnya. Jadi niatnya malam, setelah niat dia nanti jima, dia nanti makan, dia nanti tidur, itu tidak ada masalah. Walau nawa ma'atulu ilfajri, kalau seandainya dia niat berbarengan tulu ilfajri dengan terbitnya fajar, la tasih, tidak sah. Berarti syarat niat itu yang pertama harus setiap malam, yang kedua harus ta'yin spesifik, yang ketiga harus malam, dari malam, yang nanti yang keempat belum nih, berarti yang ketiga nih harus setiap malam, yang ketiga harus dari malam, nggak boleh pagi. Walau nawa ma'atul, dan yang namanya malam itu dari mulai maghrib sampai subuh, maghrib sampai subuh. Maka ketika orang buka puasa Allah malaka sumtu, setelah itu dia langsung nawaitu sama godin, itu sah niatnya. Walau nawa ma'atul ilfajri, kalau seandainya dia niat berbarengan dengan terbitnya fajar, la tasih, maka itu tidak sah lahu baginya, li'annahu lam yabid, karena lam yubayyid. Karena kalau dia niat ketika terbit fajar, berarti dia tidak yubayyid, berarti dia tidak tabyid. Padahal syarat niat puasa itu harus tabyid, harus dari malam. Kalau dia niatnya berbarengan dengan terbit fajar shadiq, maksudnya waktu subuh, nah, maka dia tidak terhitung sebagai orang yang berpuasa, karena niatnya tidak sah. Kenapa niatnya tidak sah? Ya karena hadis Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, man lam yubayyid as-siyam qabla tulu'il fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak bertabyid puasa untuk Ramadan, bukan puasa wajib begitu ya, dari malam hari, fala siyamalahu, maka dia tidak wajib, tidak ada puasa baginya. Wa akmalun niyati, dan paling sempurnanya niat, ayyanwiya, dia berniat sawma ghadin, untuk puasa besok. An ada'i fardi, untuk menunaikan kewajiban Ramadana. Yang enak bacanya Ramadana apa Ramadani, Fif? Gitu. Kalau saya biasanya Ramadan, karena Ramadana, karena Ramadan itu silah muntahal jumu. Karena dia silah muntahal jumu, maka dia ghair munsharif. Karena dia ghair munsharif, maka statusnya mudhaf ilaih, statusnya harusnya majrur, majrurnya kan bil fathah. Kan itu. Ya, jadi karena dia bu Ramadan, karena dia majrur, majrurnya bil idhofah, harusnya kan kasrah, tapi karena dia sighah muntahal jumu', begitu, maka dia, walaupun si gua muntahal jumu juga diperdebatkan kan ya, diperdebatkan apakah dia munsharif atau tidak munsharif. Gitu. Tapi kan ya, umumnya si gua muntahal jumu itu tidak munsharif, masjid tidak munsharif. Ramadhana hadhihi sanati apa hadhihi sana? Hadhihi sanati boleh karena dia jadi mudhof ilaih lagi. Mudhof ilaih dari Ramadan. Jadi Ramadan itu mudhof ilaih sekaligus jadi mudhof. Hadhihi sana mudhof ilaih. Jadi hadhihi sanati silahkan. Tapi hadhihi sana juga bisa hadhihi sanata. Kalau dia hadhihi sanata jadi zorob, zorob zaman. Kalau zorob itu kan mansub. Hadhihi sana lillahi lillahi ta'ala. Kan ya, gairu sari. Nah dari saya ketawa mulu kalau jelasin Ramadan apa Ramadan ini. Karena gak substansial banget gitu. Masalahnya gak substansial banget gitu. Mestinya yang substansial tuh bagaimana kalau ada orang Ramadan ini di Fathul Mu'in ya. Yang substansial tuh bagaimana kalau ada orang seperti pekerja driver antar provinsi yang mungkin setiap malamnya dia meninggalkan sholat tarawih karena itu kemungkinan dia tidak berniat. Sibuk dia dengan perjalanan, sibuk dia pekerjaan, dia sepanjang malam gak pernah. Itu mesti substansinya itu. Jangan Ramadan sama Ramadan itu cuma beda bahasa doang kan. Beda mudah, beda nilai dan seterusnya itu gitu. Ya Syarif, ya. Hadhihi sanadillahi ta'ala. Itu niatnya. Jadi ini bentuk niat yang benar-benar ta'yin. Yang benar-benar memberikan spesifik yang jelas terhadap niat, terhadap puasa. Nawa itu saya niat sawma godin puasa besok. An adai. Adainya bukan kewajiban, ini sunnah aja. Yang wajib itu fardunya. An adai fardhi untuk menunaikan kewajiban. Karena mungkin ada puasa yang sunnah. Kewajibannya kewajiban apa? Ramadan. Kewajiban puasa Ramadan. Karena fardu ada empat puasa yang fardu. Ramadan, qada Ramadan, nazar dan juga al-kafarat. Hadhihi sana tahun ini karena mungkin saja ada orang-orang yang punya utang di Ramadan tahun lalu, maka niatnya dispesifikkan biar tidak keliru, biar tidak sama dengan ibadah yang lain, maka dispesifikkan ditentukan ini hadhihi sana tahun ini. Lillahi ta'ala. Nah, lillahi ta'alanya tidak diharuskan. Jadi yang harus tuh shauma fardin, shaum fardin Ramadan hadhihi sana. Empat itu. Kemudian wa'alam ketahuilah anna niyatal adai awil qada'i wa nahwi dhalika ala khilafil madhkur fi sholati waqat marra. Ketahuilah bahwasanya niyatal fardi, niyatal ada, niat adaan awil qada' atau dia qada'an. Jadi disebutin nawaitu shauma ghadin an qada'i fardi Ramadan an adai, itu bukan kewajiban. Wa nahwi dhalika alal khilafil madhkur, itu sesuai dengan perdebatan-perdebatan yang sudah kita sebutkan fi sholati, dalam hal sholat waqad mur dan sudah lewat. Ketika orang meninggalkan sholat, kemudian sholat di waktu sholat selanjutnya, sholli fardhu zuhri arba'a rakaatin qada'an apa ada'an, itu qada'an atau ada'an, kalau Imam Nawawi kan tidak menyebutkannya, artinya tidak mewajibkan. Kalaupun dia sholatnya niatnya qada'an, padahal dia di waktu ada, itu enggak jadi soal. Sholatnya tetap sah ada'an. Kalau dia bilang ada'an, padahal waktunya waktu qada'an, itu juga jadi qada'an. Sah, enggak ada masalah. Gitu. Khilafnya antara, yang bilang gitu Imam Rafi atau Imam Nawawi. Pokoknya sih patennya ulama mazhab Syafi'i, qada'an atau ada'an itu bukan menjadi soal. Artinya kalau dia bilang ini qada'an, padahal itu masih ada'an, masih waktunya, sholatnya sah. Kalaupun dia bilang adaan, sholatnya di waktu qadaan, sholatnya juga sah, gak ada masalah. Jadi tidak ada, tidak bah. Begitu juga puasa. Jadi ketika dia niat mau qada apa mau ada, itu gak ada masalah. Yang penting Ramadan, hadis sanahnya itu yang penting. Wajib an takuna niyatu jaziman, dan wajib juga niat itu harus jazim, jaziman mantap yakin. Gitu ya. Mantap yakin. Wajib an takuna niyatu jaziman, harus yakin, harus mantap. Falau nawal khuruja, kalau seandainya dia niat keluar minas shaumi dari berpuasa, niat apa namanya, niat batalin puasa begitu ya. La yabtul alal asah, maka dia tidak batal puasanya alal asah. Jadi batalin puasa tidak hanya dengan niat. Betul niatnya harus jazm, harus yakin. Tapi ketika sudah masuk bulan, sudah masuk ibadah puasa, maka dia tidak perlu tidak membatalkan puasanya gara-gara dia pengen buka. Kalau cuma niat pengen buka, semua kita ngelakuin itu kan. Niat pengen makan buka. Apalagi udah capek, balik dari pagi udah capek. Apalagi ngurusin ini, Fib. Ngurusin pasien. Kemarin saya sehari kan, hari pertama di rumah sakit tuh, hari pertama Ramadan tuh, hari di rumah sakit, melihat si susternya, Masya Allah, tiap hari rumah sakit ramai banget. Itu pasti ada keinginan orang mau buka puasa, aduh gue buka aja dah, gue batalin. Jangankan mereka yang ngurusinnya, kita tuh yang ngurusin surat-surat ini itu macam bolak-balik atas bawah pergi tukang fotokopi, wah itu capek banget itu. Pengen itu punya niat, batalin kali ya, udah capek gini batalin kali ya. Nah gitu. Itu dalam mazhab Syafi'i, niat batalin kayak gitu kagak bikin puasanya batal. Hambali yang bilang kayak gitu. Ya, kalau nggak salah Hambali dengan Zuhairi, orang yang berniat keluar dari puasa maka sholat puasanya batal gitu. Cuman pengen doang punya niat. Nuh gue batalin dah, gue capek banget. Nah, gitu. Itu omongan kita tuh sering ya, omongan kita. Nah, itu dalam Syafi'i tidak membatalkan puasa. Ah iya betul. Sazul kafiku tuh. Jadi kalau pendapat mazhabnya memang satu niat satu bulan itu tidak sah untuk satu bulan. Tapi itu kan pendapat mazhab. Sedangkan beberapa wajh daripada wajh-wajh ulama Syafi'i itu membolehkan. Makanya beberapa pesantren, masjid di Jakarta juga yang saya lihat banyak yang mengakomodasi itu di malam pertama. Waktu malam pertama itu mereka mengakomodasi dua niat. Jadi niat untuk satu bulan dan niat untuk setiap hari. Jadi kalau nanti di hari-hari yang lain tuh orang lupa, alpa, maka niatnya hari itu sudah tercover dengan niat yang satu bulan di awal bulan tersebut. Begitu. Jadi memang pendapat, saya nggak tahu ya itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfa bilang itu mazhab atau bukan. Tapi yang saya tahu mazhab itu ya satu bulan nggak sah. Bukan nggak sah, itu cukup sah untuk satu harinya saja. Gitu. Kalau nggak salah Imam Nawawi juga begitu dalam Minhajut Thalibin. Kalau nggak salah. Wa'alam anna al-hula buddha lissa'imi minal imsaki anil muftirat. Ketahuilah bahwa beberapa orang yang puasa harus menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Dan diantaranya al-aklu wa syurbu wallahu ta'ala. InsyaAllah kita lanjut besok tentang hal yang batalin puasa. Iya la yabturu an sahih. Betul. Falau nawal khuruja minas shaumi la yabtul ala sahih. Orang kalau niat batalin puasa, maka puasanya tidak batal ala sahih menurut pendapat yang sahih gitu. Berarti ada pendapat yang muqabil sahih. Jadi kalau sahih dengan lawannya itu muqabil sahih. Muqabil sahih itu udah pasti dhaif, udah pasti lemah, enggak diterima. Tapi kalau al-asah, gitu. Al-asah itu lawannya sahih. Muqabil al-asah itu berarti dua-duanya sahih. Karena dua-duanya sahih, begitu ya. Berarti itu dua wajah yang diterima, gitu. Dua wajah yang diterima karena punya dalil yang baik. Sama seperti perkataan ulama tentang perkataan Imam Syafi'i. Al-zahir itu lawannya muqabil al-zahir. Kalau zahir berarti ini satu qaul yang satu-satunya kuat. Selain ini berarti nggak diterima. Tapi kalau dia bilangnya azhar, gitu. Berarti ada dua qaul Imam Syafi'i, satu azhar, satu zahir. Nah, kalau satu azhar, satu zahir ini dua-duanya kuat nih. Cuman yang dipakai al-azhar itu. Nah, kadang-kadang i'tibar azhar tuh beda-beda masing-masing ulama-ulama mazhab. Kadang Ibnu Hajar Al-Haytami beda sama Imam Ar-Romli. Kadang Ar-Romli beda dengan Al-Haytami gitu. Jadi kalau azhar dengan zahir. Mana tadi Pak Erwin? Salam apa? Jika mu'allaf jika dia sehat dan masih muda tapi masih berat bagi dia untuk berpuasa, apakah bisa diqadha sampai dia kuat untuk berpuasa? Pertama kata Allah, faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa orang yang datang atau menyaksikan bulan, artinya berada pada bulan Ramadan, maka dia wajib berpuasa. Dan orang yang mu'alaf itu sudah terkena kewajiban puasa. Dia muslim, dia balik, dia berakal. Maka ketika datang waktu fajar, pertama dia wajib berpuasa. Dia wajib berpuasa. Maka dari malam juga dia harus niat. Kenapa? Karena dia adalah orang yang wajib puasa. Gitu ya. Nah, kedua, nanti kemudian di tengah siang, karena mungkin dia tidak terbiasa, karena mungkin dia baru belajar puasa, begitu, agak berat bagi dia untuk meneruskan sampai maghrib, maka standar, kita kan punya standar masing-masing ya. Diri saya punya standar, saya ini kalau udah jam segi, apa kalau udah capek kayak gini, kayaknya udah gak bisa ngapa-ngapain, nah, udah tidur aja dah, gitu. Ada punya orang punya, gue sih baru segini mah nyantai aja lah, terusin, ayo gas terus, gitu. Nah, jadi kita sendiri punya standar. Ini kayaknya kalau gue terusin bahaya nih. Nah, kalau emang dia tidak mampu, ketidakmampuannya karena mungkin tidak terbiasa, dia batalin puasanya. Nanti dia kodoh. Cuman wajib dari awal wajib puasa dulu. Karena tidak ada yang membuat dia gak boleh puasa. Jadi nanti dia batalinnya ketika dia rasa dia sudah tidak lagi mampu. Jangan dari awal dia gak puasa. Gitu. Kan kaidahnya layas kutul ma'asur. Layas kutul ma'isur bil ma'asur. Sesuatu yang mudah jangan gugur cuman gara-gara kesusahan, dan kesusahannya itu kan ghair muhaqqaq, tidak terlihat nyata. Dari awal enggak kelihatan itu kesusahan bahwa dia tidak mampu. Maka itu ketika awal hari subuh kayak gini, dia wajib berpuasa. Sampai kapan? Sampai dia kira mampu. Kalau dirasa sudah tidak mampu lagi karena emang dia belum terbiasa, batalin enggak apa-apa. Cuman hitung tuh jadi satu hari qadha nanti. Besok begitu lagi. Besok begitu lagi terus sampai sekiranya dia mulai terbiasa gitu. Nanti insya Allah jadi mudah gitu. Tapi kalau dari awal udah nggak puasa, itu tahun depan juga bakal gitu lagi tuh akhir. Gitu Pak Erwin. Harus niat dari malam hari. Kalau tidak niat berarti puasanya tidak ada, tidak sah. Karena niat itu adalah rukun puasa. Dan dalam kitab Kifayatul Akhir, rukun dan syarat sah puasa itu tidak dibedakan. Jadi kalau nemuin syarat ya dia rukun, kalau rukun syarat. Ketika bahas sholat beda. Dan sepengetahuan saya, kebanyakan ulama Syafi'i tidak membedakan antara syarat dan rukun dalam hal puasa. Syarat ya iya, rukunnya dia juga begitu. Jadi memang harus niat begitu. Tidak boleh enggak niat. Apakah harus menahan? Maksudnya menahan. Oh, kalau dia malam enggak niat, kemudian dia pagi datang, apakah dia wajib menahan? Betul. Dia wajib imsak. Betul. Dia wajib imsak. Kewajiban imsaknya itu wajib karena dia tidak punya sebab yang membuat dia batalin puasa. Karena dia adalah orang yang enggak punya sebab dia boleh batal puasa, maka dia wajib imsak walaupun semalam enggak niat. Cuman imsaknya itu karena kewajiban faman syahida minkum syahra falyasum, tapi bukan karena gugur kewajiban karena dia enggak puasa karena dia enggak niat gitu ya. Kecuali bagi orang haid, orang nifas termasuk musafir. Itu kalau sudah nyampe ke kampungnya itu kan status safar hilang, maka dia juga sunnah imsak. Kalau orang kayak itu sunnah imsak jadi sunnah. Kenapa? Ya karena dia punya sebab yang menggugurkan dia untuk tidak berpuasa sebelumnya. Haid. Ternyata darahnya berhenti waktu zuhur. Dari zuhur sampai maghrib itu juga disunahkan untuk imsak. Kalau bagi dia hukumnya sunnah. Itu dijelasin oleh Imam Nawawi Banten dalam Nihayatul Zain. Jadi ada perbedaan siapa yang wajib imsak, siapa yang sunnah imsak. Gitu. Oke. Insya Allah kita lanjut di pertemuan besok hari Kamis gitu ya, mudah-mudahan kita selesai. Mudah-mudahan itu sesuai target 10 hari pertama kita sudah selesai bab puasa. Mudah-mudahan insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberikan kesehatan, masih bertemu Ramadan, bisa berpuasa lagi. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah luaskan rezeki kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para guru kami, para asatidz, para teman-teman kami sarjana muslim yang mengikuti kajian ini baik live atau secara rekaman, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui WhatsApp, Telegram pribadi atau juga Instagram pribadi kami. Dan saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut sebagaimana saya sudah banyak mendapatkan koreksi itu dari berbagai teman gitu ya, dari berbagai guru juga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.